Kita angkat kembali mungkin ada pendengar ada yang ingin bertanya perihal terjemah ini. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Dari Umi Yazid. Di mana? Umi Yazid. Iya, di Cikarang. Oh, tanya. Cikarang. Iya. Umu, ada yang ditanyakan atau mau baca? Ini mamanya Asaubu. Oh, iya, mana? Asaubu. Umu? Asaubu, mama. Asaubu, Asaubu baju. Oh iya. Asaubu sama dengan baju. Al-Khamisu, baju. Baik. Iya. Ada lagi, Umu? Enggak. Mau baca, Umu? Boleh. Baik, silakan. Alif Lam Al-Huruf Al-Qamariyah. Silakan, tafadhal. Al-huruf Al-Qamariyah. Oh, Al-Qamariyah. Iya. Dari awal, silakan. Tafadhal, dibaca. Umu, ada bukunya? Halo, Umi. Halo? Iya. Ada bukunya? Nah, silakan dibaca, Umi. Dari nomor satu. Dari Al-huruf. Ini ya, Al-huruf Al-Qamariyah dulu ya? Iya, Al-Qamariyah dulu. Silakan, Umu. Oh ya, Al-Abu. Naam. Al-Babu. Iya. Al-Jannatu. Mana Al-Jannatu, Umu? Surga. Naam, baik. Al-Himaru. Al-Himaru, ya. Al-Khubzu. Al-Khubzu. Mana Al-Khubzu? Roti basah. Roti. Naam. Terus Al-Ainu. Baik. Oh, putus-putus. Pada Umi terputus, sayang sekali. Silakan mungkin nanti bisa menghubungi kembali di 823-6543. Ya, silakan penelpon yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa asal di mana? Dengan Harun di Jatimulia. Baik, Pak Harun? Ya, betul. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik, silakan dibaca, Pak. Al-Huruf Asy-Syamsiyah. Ya, bismillah. Iya, tafadhal. At-Tajir. Iya, istamir, teruskan. At-Tawb. Naam. At-Tiku. Naam. At-Zahabu. Naam. Ar-Rajulu. Naam. At-Rajulu. Az-Zahratu. Mana Az-Zahratu? Bunga. Taib. As-samaku. Naam. Nama mana as-samak? Ikan. Ah, ada gambarnya, alhamdulillah. As-samsu. Naam. Sadru. As-sadru. Nama mana as-sadru? Dada. Ahsanta. Ad-daifu. Nama mana ad-daif? Lemah ya. Lain Pak, itu ad-daif. Ad-daif lemah ini ad-daif. Ad-daifu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Rasul maka tamu, dia tamu. Barakallahu fikum. Tamu ya Pak. Ya sah. Daifu tamu. At-talibu. Naam. Al-zahru. Mana al-zahru? Al-zahru jelas. Al-zahiru jelas. Al-zahru itu punggung. Oh punggung. Naam. Baik, istamir. Al-lahmu. Mana al-lahmu? Daging. Naam. An-najmu. An-najmu. Mana an-najmu? Bintang. Ahsanta. Barakallahu fikum. Yakfi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Halaman 18 yang menjadi penutup pelajaran kita malam ini. Tamrinun. Tamrinun. Iqra al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Ikra, mana ikra? Bacalah. Al-kalimat jama' daripada al-kalimah, kata-kata. Al-atiyah di bawah ini. Berikut atau di bawah ini. Waktubha wa dan uktubha. Uktub tulis ha, tulislah ha. Ha kembali ke kata-kata tersebut. Dan tulislah kata-kata tersebut mura'iyan dengan memperhatikan, dengan menjaga qawaid. Qawaid jamak daripada qaidah. Kaidah. Masya Allah. Kita temukan lagi satu kata lagi yang bahasa Indonesia tapi berasal dari bahasa Arab. Nutqil huruf, nutq mengucapkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah nutq pengucapan al-huruf al-qamariyah, huruf-huruf qamariyah dan asy-syamsiyah. Ada yang mau coba? Tafadhal ya akhi, yang ikhwan yang di studio, tafadhal. Tafadhal ya akhi. Al-baitu. Naam, ini masuk al-qamariyah al-syamsiyah. Al-qamariyah. Ahsant. Ad-diku. Baik. Hada asy-syamsiyah wal qamariyah? Asy-syamsiyah. Baik. Al-mudarrisu. Naam ya akhi.